simpan janjiku sampai mati. Mawar merah indah permai, oh mawarku menjadi kenang-kenangan selama menawan hatiku. Rindu dalam hati sanubari, aku pergi menawan hatiku. Rindu dalam hati sanubari, aku pergi.